Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Fa hadha al-majlis al-thamin 'ashara fi qira'ati kitab tabsir an-nasiki bi ahkam al-manasiki 'ala dhaw'i al-kitab wa sunnati wal ma'thuri 'an as-sahabati radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita dan kutbah kita Rasulullah SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah dan juga para penziarah Masjid Nabawi, semoga Allah SWT mengampuni dosa kita semua dan menerima amal ibadah yang kita lakukan. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah memudahkan pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini. Dan ini adalah majlis yang ke-18 dari pembacaan kitab Tafsirun Nasik bi Ahkamil Manasik yang dikarang oleh guru kami Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr Hafizahullah. Dan masih kita membahas tentang masalah ihram, beberapa hukum dan masalah atau perkara yang berkaitan dengan ihram. Dan sudah dijelaskan oleh Syekh, yang dimaksud dengan ihram adalah niat masuk di dalam ibadah, dinamakan dengan ihram, yaitu niat masuk di dalam ibadah, baik ihram haji maupun ihram umrah. Dan kita sudah sampai poin yang ke-6. Kita lanjutkan poin yang ke-7. Beliau mengatakan hafizahullah, wa ihramu ahli Makkah bil hajj yakunu min Makkah. Ihramnya penduduk Mekah ketika ibadah haji dari kota Mekah. Ihramnya penduduk Mekah ketika ibadah haji adalah dari mana? Dari kota Mekah. Wa amma ihramuhum wa ihramu man fiha min ghairihim bil umrah fayakunu min al hil. Adapun ihramnya mereka, yaitu penduduk Mekah, dan ihramnya orang yang ada di kota Mekah dan dia bukan penduduk asli Mekah, bil umrah, untuk melakukan umrah, maka dilakukan dari tanah halal. Ihramnya penduduk Mekah dan juga orang yang ada di dalam kota Mekah dan dia bukan penduduk Mekah, kalau dia ingin melakukan umrah, maka ihramnya adalah minal hil, dari tanah halal. Jadi diharuskan dia keluar dari tanah haram menuju tanah yang halal. Li hadithi i'timari Aisyah radhiyallahu anha. Dalilnya, kenapa dia harus keluar ke tanah halal? Sehingga penduduk Mekah apabila ingin umrah, dia harus keluar ke tanah halal seperti ke Tan'im atau ke Hudaybiyah atau ke Jurana atau ke tempat-tempat yang lain yang mengitari kota Mekah, yang jelas dia adalah tanah yang halal dan bukan tanah yang haram. Bukan tanah haram. Dan Arafah adalah termasuk tanah halal. Arafah adalah termasuk tanah halal. Seandainya ada di antara orang Mekah atau orang yang sedang tinggal di Mekah sebagai pekerja misalnya, kemudian dia ingin melakukan umrah dan pergi ke Arafah dan ihram dari sana kemudian kembali ke Mekah, maka sah yang demikian. Dalilnya adalah umrahnya Aisyah biidni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dal hajji min at-tan'im. Dalilnya adalah umrahnya Aisyah dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah haji dari Tan'im. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ini adalah dalil bahwasanya orang yang sedang tinggal di Mekah atau orang yang meskipun dia bukan penduduk Mekah, apabila dia ingin melakukan umrah maka harus ke tanah halal adalah kisah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha saat itu beliau berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Dan saat itu beliau melakukan haji qiran. Setelah sebelumnya niatnya adalah tamattu. Niatnya adalah tamattu, tetapi terhalangi oleh haid sehingga sampai tanggal 8 belum suci. Kemudian diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti niatnya dari tamattu menjadi haji qiran. Selesai haji qiran, dan seperti yang kita ketahui bahwasanya haji qiran berarti dia hanya melakukan tawaf sekali dan melakukan sa'i sekali. Aisyah radhiyallahu anha beliau melakukan haji qiran, sementara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain mereka melakukan haji tamattu. Dan orang yang melakukan haji tamattu berarti dia melakukan tawaf 2 kali dan melakukan sa'i 2 kali. Tawaf 2 kali yaitu tawaf umrah dan juga tawaf haji. Sa'inya 2 kali yaitu sa'i umrah dan juga sa'i haji. Aisyah radhiyallahu anha hanya melakukan tawaf sekali dan sa'i sekali. Ketika dia melihat istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata ya mereka melakukan 2 tawaf dan juga 2 sa'i sementara dirinya hanya melakukan sekali saja, akhirnya minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingin melakukan umrah. Ingin melakukan umrah, minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada walinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Aisyah dan memerintahkan saudaranya yaitu Abdurrahman untuk menemani Aisyah ya dalam rangka melakukan ihram dari Tan'im. Ya, sehingga di sana ada masjid dinamakan dengan masjid apa? Aisyah, karena dahulu Aisyah radhiyallahu anha ya ihramnya adalah dari Tan'im. Ini adalah dalil bahwasanya orang yang sedang berada di kota Mekah dan dia ingin melakukan umrah maka dia diharuskan keluar ke tanah halal, dia seperti penduduk Mekah asli atau orang yang sedang bekerja di sana. Ya, kemudian dia ingin melakukan umrah maka dia harus keluar ke tanah halal. Baik, hadis ini yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dan ini bukan dalil bahwasanya seseorang disyariatkan untuk mengulang-ulang umrah di dalam perjalanan ke Mekahnya. Ini bukan dalil bahwasanya seseorang disyariatkan untuk mengulang-ulang umrah dalam satu safar. Ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang keadaannya seperti Aisyah maka boleh dia melakukan seperti Aisyah. Orang yang keadaannya seperti Aisyah maka boleh dia melakukan seperti Aisyah. Bagaimana keadaan Aisyah? Seorang wanita yang pertama, kemudian dia datang haid, kemudian tidak sempat tamattu, kemudian merubah menjadi qiran, kemudian setelah haji dia melakukan umrah. Kalau keadaannya demikian, itu seperti Aisyah, silakan. Tapi kalau tidak keadaannya seperti itu, ya seperti seorang laki-laki misalnya, atau seorang wanita yang sudah melakukan tamattu, ya, maka dalam keadaan demikian tidak disyariatkan untuk mengulang-ulang umrahnya. Dan dalilnya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika beliau melakukan umratul qadha pada tahun ke-7 Hijriah, melakukan umrah bersama para sahabat dan tinggal di kota Mekah selama 3 hari sesuai dengan perjanjian dengan orang-orang Quraisy, karena saat itu kota Mekah masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy. selama 3 hari di sana, setelah melakukan tawaf, setelah melakukan umrah, selama 3 hari di sana beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengulang-ulang umrahnya. Beliau tidak mengulang-ulang umrahnya, padahal sangat mungkin sekali beliau dan juga para sahabat saat itu mengulang-ulang umrahnya. Tapi ini tidak dilakukan. Seandainya ini baik, tentunya sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, atau beliau memerintahkan sahabat untuk melakukannya. Tapi tidak ada nukilan satupun dari mereka bahwasanya mereka mengulang-ulang umrah dalam satu bepergian. Dan dalil yang kedua di sini, Abdurrahman, saudara dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau sendiri tidak mengulang umrah. Abdurrahman, saudara dari Aisyah yang menemani Aisyah melakukan umrah, beliau hanya menemani Aisyah dan tidak melakukan apa? Tidak melakukan umrah. Sehingga ini menunjukkan seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama, yang Syekh Utsaimin dan juga yang lain, bahwasanya barang siapa yang keadaannya seperti Aisyah, silakan. Tapi kalau selain ya orang yang memiliki keadaan demikian, maka tidak disyariatkan dia untuk mengulang-ulang umrahnya. Lalu apa yang dia lakukan selama di sana? Alhamdulillah, pintu-pintu kebaikan dan juga amal soleh ini banyak. Ya, silakan kita memilih sesuai dengan kemampuan kita. Di sana ada qiraatul Quran, ya, di sana ada sedekah, bisa menghadiri majlis ilmu, bisa melakukan tawaf, bisa melakukan i'tikaf, bisa melakukan salat, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Seseorang yang melakukan sesuai dengan kemampuan dia. Baik, kemudian Syekh mengatakan, wa fi ihrami ahli Makkah bil umrah min al-hil jam'uhum fi umratihim bainal hil wal haram. Dan di dalam ihramnya penduduk Mekah dengan umrah dari tanah yang halal, mengumpulkan di dalam umrah mereka antara tanah halal dan juga tanah haram. Kama anna fi ihramihim bil hajj min Makkah wa wuqufihim bi Arafah wahia minal khil jam'uhum bainal hilli wal haram. Sebagaimana di dalam ihram haji mereka dari kota Mekah dan wukufnya mereka di Arafah, dan Arafah adalah termasuk tanah halal, mengumpulkan antara tanah halal dan juga tanah haram. Jadi intinya, orang yang melakukan umrah harus mengumpulkan antara tanah halal dengan tanah haram. Orang yang melakukan haji juga demikian. Perhatikan, ketika kita melakukan umrah, ihram kita, kalau kita sedang di Madinah, ihramnya dari mana? Dari Dhul Hulaifah. Dan Dhul Hulaifah termasuk tanah halal, jelas. Kemudian setelah itu baru kita memasuki kota Mekah. Orang yang sedang berada di dalam kota Mekah, seperti penduduk Mekah atau orang yang sedang bekerja di sana, kalau dia ingin melakukan umrah, maka harus keluar ke mana? Ke tanah halal, baru kemudian masuk kembali ke kota Mekah. Ini umrah harus mengumpulkan antara tanah halal dengan tanah haram. Ini ibadah umrah. Ibadah haji juga demikian. Ya, orang yang ingin melakukan ibadah haji dan dia datang dari kota Madinah, demikian pula harus melakukan ihram dari miqatnya penduduk Madinah, dari tanah halal menuju tanah haram. Demikian pula orang yang sedang di Mekah. Ya, ketika dia melakukan ibadah haji nanti tanggal 8, ya, dia melakukan ihram. Ihramnya dari mana dia berada? Dia melakukan ihram di tempat dia berada. Kalau dia berada di hotel di kota Mekah, maka dia melakukan ihram dari hotelnya. Baik, nanti ke Mina. Setelah itu tanggal 9 dia menuju ke mana? Ke Arafah. Dan Arafah adalah termasuk tanah halal. Berarti dia asalnya tadi tanggal 8 di kota Mekah di dalam tanah haram, kemudian tanggal 9 ketika dia datang ke Arafah, berarti dia berada di tanah halal. Kemudian setelah itu kembali ke Muzdalifah, ke Mina dan seterusnya. Makanya saya mengatakan, sebagaimana umrah yang diharuskan untuk mengumpulkan antara tanah halal dengan tanah haram, demikian pula haji juga demikian, yaitu mengumpulkan antara tanah halal dengan tanah haram. Kemudian yang ke-8, as-saminu wa tamattu'u huwa ay yuhrima bil umrati minal miqat fi ashhuril hajj fayatufu wa yas'a wa yahliqu aw yuqassiru wa yatahallalu. Yang dimaksud dengan tamattu' adalah seseorang melakukan ihram umrah dari miqat pada bulan-bulan haji. Kemudian dia melakukan tawaf dan melakukan sa'i. Kemudian mencukur rambutnya atau memendekkan. Wa yatahallalu, kemudian dia tahallul. Thumma yuhrimu bil haji fil yawmi tsamini min dzil hijjah. Kemudian setelah dia melakukan umrah dengan cara tadi, maka dia melakukan ihram haji pada tanggal 8 Dzulhijjah. Fayati bi a'malil hajj. Kemudian dia melakukan amalan-amalan haji seperti bermalam di Mina, kemudian ke Arafah wukuf, kemudian bermalam di Muzdalifah dan seterusnya. Wa alaihi hadiyun. Dan orang yang melakukan tamattu wajib untuk membayar apa? Hadiyu. Wajib untuk membayar hadiyu. Apa yang dimaksud dengan hadiyu? Wa huwa syatun aw subu'u badanatin aw subu'u baqaratin. Jadi maksud dengan hadiyu adalah seekor kambing. Berarti kalau kita niatnya tamattu, wajib bagi kita untuk menyembelih apa? Seekor kambing. Dan ini hukumnya wajib, ya, bukan sesuatu yang sunnah. Kalau tidak berupa kambing, maka bisa berupa subu'u badanatin, sepertujuh dari seekor unta. Au subu'u baqaratin, atau berupa sepertujuh dari seekor sapi. Jadi sama kalau ketika menyembelih hewan kurban, yang bisa ya seekor kambing atau sepertujuh sapi atau sepertujuh unta. Faman lam yajid shoma thalathata ayyamin fil hajji wa sab'atin wa shoma thalathata ayyamin fil hajji wa sab'atan idza raja. Maka barang siapa yang tidak menemukan, maksudnya tidak menemukan kambing, yang misalnya sudah mencari-cari tetapi tidak menemukan kambing yang bisa disembelih, atau dia tidak punya uang untuk menyembelih, untuk membelinya, maka dalam keadaan demikian dia berpuasa 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika dia pulang. 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika dia pulang, yaitu pulang ke negerinya. Berarti semuanya berapa hari? 10 hari. Jadi asalnya ya orang yang melakukan haji tamattu, ya kalau dia punya uang dan bisa dia menemukan dengan mudah kambing, maka diharuskan dia untuk menyembelih hadiyu. Kalau tidak punya uang atau tidak menemukan kambing yang disembelih, maka dalam keadaan demikian dia berpuasa 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika dia pulang ke negerinya. Liqaulillahi azza wajal, yang demikian berdasarkan firman Allah, faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil hajji wa 7 idza raja'tum tilka 10 kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan yang artinya, maka barang siapa yang bertamattu dengan umrah sampai haji, hendaklah dia menyembelih apa yang dimudahkan dari hadiyu. Ya, yang dimudahkan dari hadiyu. Kalau mudahnya menyembelih kambing, silakan menyembelih kambing. Kalau tidak ada kambing tapi adanya unta, silakan dia menyembelih unta, apa yang mudah baginya. Maka barang siapa yang tidak menemukan, hendaklah dia berpuasa 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika kalian pulang. Itu adalah 10 hari yang sempurna, dan yang demikian adalah bagi orang yang keluarganya bukan termasuk penduduk Masjidil Haram. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, wa hadzal damu alwajibu 'alal mutamatti'i wa mithluhu alqarin damu syukran la damu jubran. Beliau mengatakan, dan darah yang wajib disembelih, maksudnya adalah sembelihan tadi, hadiyu yang wajib disembelih tadi, yang diharuskan bagi orang yang tamattu, demikian pula orang yang melakukan haji qiran, ini adalah dam syukran. Ini adalah sembelihan yang disembelih untuk bersyukur kepada Allah. La damu jubran, bukan sembelihan yang disembelih untuk menebus kesalahan. Perhatikan, dam yang kita sembelih ketika haji tamattu dan juga haji qiran, ini bukan darah atau bukan sembelihan yang kita sembelih karena kita bersalah, bukan. Tetapi kita menyembelihnya karena syukran lillah. Ya, bersyukur kepada Allah. Baik, kenapa bersyukur? wal makna annahu syakara lillahi azza wa jal ala adai nusukai al-hajji wal-umrah fi safarin wahid. Perhatikan, kenapa dia bersyukur kepada Allah dengan menyembelih seekor kambing atau 1/7 unta atau 1/7 sapi? Karena dia bersyukur kepada Allah bisa menunaikan 2 ibadah, yaitu haji dan umrah, dalam 1 safar. Dia bisa menunaikan, melaksanakan 2 ibadah sekaligus, yaitu haji dan umrah, dalam satu safar. Walaysa jabran linnaqsin, dan yang demikian bukan karena menebus kesalahan. Jadi di sana ada 2 sembelihan, ada 2 jenis sembelihan. Ada sembelihan yang disembelih karena kita bersalah. Ya, seperti misalnya apa? Orang sedang dalam keadaan ihram yang memotong kumisnya, padahal dia tahu hukumnya. Dia dalam keadaan ihram memakai jubah, padahal dia tahu hukumnya tidak boleh. Maka di antara fidyahnya adalah menyembelih kambing. Dan sembelihan di sini adalah untuk jubron, yaitu untuk menebus kesalahan. Atau meninggalkan kewajiban, seperti orang yang melewati miqat dan dia tidak dalam keadaan ihram. Dia melewati Dzulhulaifah misalnya, lewat begitu saja, ya, dan tidak melakukan niat. Niatnya baru di Mekah. Berarti dia meninggalkan 1 kewajiban. Orang yang meninggalkan kewajiban, maka dia harus membayar dam. Dam apa di sini? Dam karena bersyukur atau menebus kesalahan? Karena menebus kesalahan, dia meninggalkan kewajiban. Di antara perbedaannya, kalau dam itu adalah dam bersyukur, boleh bagi kita untuk memakan dari dagingnya. Ya, kalau dam tersebut adalah karena bersyukur, maka boleh kita memakan dari dagingnya. Kalau dam tersebut adalah karena menebus kesalahan, maka tidak boleh kita memakan dari dagingnya. Harus kita bagikan kepada orang fakir miskin yang ada di kota Mekah. Tayyib, berarti dam tamattu atau dam kiron, boleh tidak kita makan dagingnya? Boleh. Ya, seandainya nanti beli, ya, dam tamattu, kemudian pada hari hanya, yaitu tanggal 10, kita minta dagingnya, boleh. Karena memang itu sunnahnya demikian. Tapi kalau karena melanggar kesalahan, atau dia meninggalkan kewajiban, maka tidak boleh kita mengambil dari dagingnya. Kemudian beliau mengatakan, qala Ibnu Katsirin fi tafsiri qawlihi ta'ala, berkata Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan firman Allah, faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi ay fa idza tamakkantum min ada'il manasiki faman kana minkum mutamatti'an bil umrati ila al-hajj wa huwa yashmalu man ahrama bihima aw ahrama bil umrati awwalan falamma faragha minha ahrama bil hajj wa hadha huwa at-tamattu' al-khass wa huwa al-ma'ruf fi kalamil fuqaha. Berkata Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah yang artinya, maka barang siapa yang bertamattu dengan umrah sampai haji, hendaklah dia membayar hadiyu yang dimudahkan. Ibnu Katsir, dan kita semuanya tahu Ibnu Katsir, beliau memiliki kitab tafsir yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, atau nama aslinya adalah Tafsirul Qur'anil Azim. Beliau mengatakan, maka apabila kalian dimudahkan untuk menunaikan manasik, yaitu manasik haji dan umrah, barang siapa di antara kalian yang melakukan tamattu, dan yang dimaksud dengan tamattu dengan umrah sampai haji, ini mencakup orang yang ihram dengan keduanya, yaitu ihram niat haji dan umrah sekaligus, au ahrama bil umrati awalan, atau dia umrah terlebih dahulu, kemudian setelah selesai baru dia melakukan haji. Jadi tamattu, bapak-bapak sekalian, ini ada 2 jenis. Tamattu ada dua jenis. Yang pertama, dia melakukan atau niat ihram haji dan umrah sekaligus, dinamakan dengan qiran. Dinamakan dengan apa? Qiran, yaitu niat di miqat langsung melakukan haji dan umrah sekaligus, dijadikan 1 amalan. Atau dia melakukan umrah terlebih dahulu, setelah dia melakukan umrah terlebih dahulu, dia melakukan ihram haji pada tanggal 8. Dua-duanya dinamakan dengan tamattu. Cuma di sana ada tamattu khusus, di sana ada tamattu umum, akan dijelaskan oleh Syekh. وَهَذَا هُوَ التَّمَتُّعُ الْخَاصُ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ. Kalau dia melakukan umrah terlebih dahulu, ya seperti yang nanti dilakukan oleh sebagian besar jamaah, melakukan umrah terlebih dahulu, kemudian setelah selesai umrahnya, maka dia melakukan ihram haji pada tanggal 8, maka inilah yang dinamakan dengan tamattu' yang khusus. Dan ini yang dikenal oleh para ahli fikih. Kalau mereka mengatakan tamattu', berarti maksudnya adalah tamattu' khusus, yaitu umrah terlebih dahulu baru melakukan haji. Wat tamattu'u al-'amu yashmalu al-qismaini kama dallat 'alaihi al-ahadith as-sihhah. Beliau mengatakan adapun tamattu' secara umum maka mencakup keduanya. Di sana ada tamattu' khusus dan di sana ada tamattu' umum. Kalau yang dimaksud adalah tamattu' umum maka mencakup keduanya, yaitu qiran dan juga tamattu', sebagaimana dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Fa inna minar ruwat man yaqulu tamatta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akharu yaqulu qarana wa la khilafa annahu saqa hadiyan. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan karena di antara rawi yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut ada di antara mereka yang mengatakan tamatta'a Rasulullah. Tamatta'a Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tamattu'. Wa akharu yaqul, dan rawi yang lain mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qiran. Jadi ada sebagian rawi mengatakan Rasulullah melakukan tamattu', dan ada sebagian rawi yang mengatakan Rasulullah melakukan qiran. Kemudian wala khilafa annahu saqa hadiyan, dan tidak ada perselisihan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam saat itu, yaitu ketika haji wada, beliau membawa hadiyu dari kota Madinah. Baik. Jadi ada sebagian sahabat mengatakan Rasulullah tamattu', dan ada sahabat yang lain yang mengatakan Rasulullah melakukan qiran. Mana yang benar? Siapa yang tahu? Dua-duanya benar. Kenapa? Karena yang mengatakan beliau tamattu' maksudnya adalah tamattu' yang apa tadi? Yang umum. Tamattu' yang umum. Kalau tamattu'nya adalah tamattu' yang umum, berarti mencakup qiran dan juga umrah, ya. Qiran dan juga tamattu'. Karena orang yang qiran dalam satu safar dia juga melakukan dua amalan, yaitu apa? Haji dan juga umrah. Cuma dia jadikan satu amalannya. Sehingga sama-sama bersyukur kepada Allah, baik orang yang qiran maupun yang tamattu'. Karena dalam satu safar dia bisa melakukan haji dan umrah sekaligus. Taib, yang melakukan qiran maksudnya adalah dia mengumpulkan antara haji dan umrah sekaligus dalam satu amalan. Wal qiran ay yuhrima bil umrati wal haji minal miqat. Dan orang yang melakukan haji qiran berarti dia melakukan ihram umrah dan juga haji dari miqat. Fa idza wasala tawafa tawaf al qudumi wa sa'a baina as-safa wal marwati wa baqiya ala ihramihi ila yaumin nahri fayatahallalu min al-ihram ba'da ramyi jamratil aqabah wa halaqa ar-ra'sa aw wa halqi ar-ra'si aw taqsirihi wa 'alaihi hadiyun kal mutamatti'. Bagaimana orang yang haji qiran dia melakukan ihram umrah dan juga haji dari miqat, kemudian apabila dia sampai Mekah, maka dia melakukan tawaf qudum dan sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian tetap dalam keadaan ihram sampai hari kurban, ya, ke Tarwiyah, ke Mina dalam keadaan ihram, ke Arafah dalam keadaan ihram sampai tanggal 10. Fayatahallalu minal ihram, kemudian dia melakukan tahallul dari ihramnya setelah dia melempar jamrah Aqabah dan menggundul kepalanya atau memendekkan, dan wajib bagi dia untuk membayar hadyu seperti orang yang tamattu. Ini adalah qiran. Baik, ada enggak nanti yang mau qiran? Ada yang mau qiran enggak? Nah, berarti rata-rata apa? Tamattu', ya. Wal mufridu ay yuhrima minal miqat bil hajj. Dan orang yang ifrad, maka dia melakukan ihram dari miqat, ia melakukan ihram haji dari miqat. Wa ya'malu kama ya'malul qarin. Kemudian dia mengamalkan seperti yang dilakukan oleh orang yang qiran, illa annal qarina 'alaihi hadyun wal mufridu la hadya 'alaihi. Perbedaannya apa? Orang yang melakukan qiran wajib membayar hadyu, dan orang yang ifrad tidak wajib membayar hadyu. Baik, ini yang nomor 8, poin yang ke-8. Kemudian poin yang kesembilan, wa afdalul ansaki at-tamattu'. Dan haji yang paling afdal adalah melakukan haji apa? Tamattu'. Li'anna ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzina hajju ma'ahu minhum man ahrama bi umratin wa minhum man ahrama bi hajjin wa minhum man ahrama bi hajjin wa umrah. Perhatikan, Syekh mengatakan yang paling afdal di antara tiga ini, qiran, ifrad dengan tamattu, yang paling afdal adalah apa? Tamattu. Kenapa demikian? Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ada yang melakukan haji tamattu dan ada yang melakukan haji ifrad, dan ada di antara mereka yang melakukan haji qiran. Ya, jadi ketiga-tiganya ada di antara sahabat yang melakukan. Artinya ada di antara sahabat yang melakukan qiran, ada yang melakukan tamattu, ada yang melakukan ifrad. Tayyib. Walamma wasalu ila Makkah. Ketika mereka semua sampai ke Mekah, amara Rasulullah alaihi wasallam kullu man kana qarinan aw mufridan wa lam yakun saqa hadiyan ay yafsakha ihramahu ila umrah fa yakunu mutamatti'an. Nah, ketika mereka semuanya sudah sampai Mekah, ya semuanya sampai Mekah, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh setiap orang yang qiran dan setiap orang yang ifrad dan dia tidak membawa hadiyu dari Madinah. Ya, karena orang yang qiran pun terbagi menjadi dua. Ada yang membawa hadiyu dari Madinah, ada yang tidak membawa hadiyu dari Madinah. Di antara yang membawa hadiyu dari Madinah adalah Rasulullah. Ya, beliau melakukan qiran dan membawa hadiyu beliau dari mana? Dari kota Madinah. Nah, orang yang saat itu qiran dan dia tidak membawa hadiyu dari Madinah atau dia melakukan ifrad walam yakun saqa hadiyan dan dia tidak membawa hadiyu, maka dia diperintahkan oleh Nabi untuk merubah ihramnya ke umrah. Yaitu merubah ihramnya ke umrah. Artinya menjadikan yang ifrad awalnya ifrad jadi tamattu. Orang yang awalnya qiran jadi apa? Jadi tamattu. Karena tamattu berarti umrah terlebih dahulu, baru setelah itu apa? Haji. Nah, orang yang ifrad diperintahkan oleh Nabi untuk menggantinya menjadi apa? Menjadi tamattu. Sehingga umrah terlebih dahulu, setelah mereka tawaf, kemudian sa'i, setelah itu mereka disuruh untuk mencukur rambutnya. Jadilah mereka tamattu. Demikian pula orang yang qiran, ya disuruh untuk merubah qirannya menjadi apa? Tamattu apabila dia tidak membawa hadiyu dari kota Madinah. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam fayakunu mutamattian, sehingga keduanya menjadi tamattu. Dan wa huwa sallallahu alaihi wasallam la yursyidu illa ila ma huwa al-akmalu wal afdal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak menyuruh kecuali kepada sesuatu yang lebih afdal dan lebih sempurna. Iya enggak? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyuruh sahabat yang qiran dan juga yang ifrad untuk merubah ifradnya dan juga qirannya apabila tidak membawa hadiyu dari kota Madinah menjadi tamattu, tentunya beliau ingin memberikan petunjuk kepada para sahabat supaya melakukan sesuatu yang lebih banyak pahalanya, yang lebih afdal dan juga lebih sempurna. Tidak mungkin beliau menyuruh mereka kepada sesuatu yang ya tidak afdal, ya. Sehingga dengan demikian, ya, tamattu ini lebih afdal daripada apa? Daripada qiran dan juga daripada ifrad. Walamma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qarinan sa'iqan al-hadiyah baqiya ala ihramihi. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu beliau melakukan haji qiran dan beliau membawa hadiyu beliau dari kota Madinah sehingga baqiya ala ihramihi, orang seperti beliau maka tetap dia harus dalam keadaan ihram. Jadi yang menghalangi beliau merubah dari qiran menjadi tamattu karena beliau membawa apa? Hadiyu dari mana? Dari kota Madinah. Dan insyaallah yang enggak ada di antara kita yang membawa sembelihan dari kota Madinah, ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan faraja'ahu sahabah fi dzalik. Maka para sahabat radhiyallahu anhum mereka memurajaah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam masalah ini. Ada di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya, bagaimana kami nanti, yaitu tanggal 8 pergi ke Mina dalam keadaan, ya, mereka mengatakan dalam keadaan zakar-zakar kami ya basah dengan air mani. Mereka sampai mengatakan demikian. Karena orang yang tamattu berarti dia umrah terlebih dahulu, setelah itu menjadi halal, ya kan? Setelah dia menjadi halal, berarti boleh dia mendatangi istrinya. Sampai datang tanggal 8, ya kemudian dia melakukan ihram haji, barulah dia menjadi haram kembali. Tidak boleh dia mendatangi istrinya. Para sahabat yang diperintahkan untuk merubah hajinya menjadi haji tamattu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kami pergi ke Mina dalam keadaan kemaluan kami basah dengan air mani? Ya, berarti orang yang melakukan tamattu boleh melakukan, ya, mendatangi istrinya apabila dalam keadaan halal. Ya, apabila sudah selesai umrah, ya, kemudian sebelum dia melakukan ihram haji, maka boleh dia mendatangi istrinya. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi demikian. Karena mereka berpikir, datang ke sana tujuannya ingin ibadah, bukan ingin bersenang-senang. Dan mungkin ini masih ada di antara kita yang berpikir atau beranggapan bahwasanya orang yang melakukan ibadah haji berarti enggak boleh dia mendatangi istrinya sama sekali, ya. Padahal tidak demikian, ya, seseorang dilarang mendatangi istrinya apabila dalam keadaan ihram. Adapun dalam keadaan halal, ya, maka diperbolehkan dia mendatangi istrinya. Taib. Nabi mengatakan, faqal law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu walaula anna ma'il hadiyah la ahlaltu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menguatkan perintah beliau yang tadi. Ya. Jadi para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kok tidak umrah. Kenapa beliau tidak merubah qirannya menjadi tamattu, sementara para sahabat yang lain yang melakukan ifrat atau dia melakukan qiran dan tidak membawa hadiah, dia berubah menjadi tamattu? Maka Nabi ingin menguatkan, seandainya lawi istaqbaltu min amri mastadbartu, seandainya aku bisa mengulang kembali, kata beliau. Ya, seandainya aku bisa mengulang kembali, bisa kembali ke masa lalu, niscaya aku tidak akan membawa hadiah. Beliau mengatakan apa? Seandainya nanti terulang kembali, ya, apa yang sudah berlalu, maka niscaya aku tidak akan membawa hadiah. Dan walaula anni ma'il hadiyah la ahlaltu, seandainya aku tidak membawa hadiah, niscaya aku menjadi halal. Artinya aku seperti kalian akan merubah qiranku menjadi apa? Menjadi umrah, ya, menjadi tamattu. Seandainya aku tidak membawa hadiah, niscaya aku akan merubah qiranku menjadi tamattu. Diulang kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka tenang, ya. Bahwasanya beliau melakukan demikian ada sebabnya, ya. Baik, rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, min hadits Jabir, dari hadits Jabir radhiyallahu anhu. Ini adalah poin yang ke-9. Baik, yang memiliki pertanyaan silakan ditulis dengan kertas di dengan tulisan yang singkat dan jelas, kemudian ditulis nama dan juga asal daerahnya. Yang ke-10. Wa dhahaba ba'du ahli al-'ilmi ila wujub at-tamattu' wa dhahaba al-jumhur ila 'adam al-wujub. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya tamattu hukumnya wajib. Ada sebagian ulama yang mengatakan melakukan tamattu hukumnya wajib. Dan jumhur ulama, yaitu mayoritas ulama, mengatakan tidak wajib. Li'annal khulafa ar-rasyidin Abu Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum kanu yuhilluna bil ifrat. Dan sebagian besar ulama, jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Kenapa mereka mengatakan tidak wajib? Karena para khulafaur rasyidin seperti Abu Bakar dan juga Umar dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mereka dahulu melakukan haji ifrad. Berarti apa? Berarti tamattu hukumnya tidak wajib, dan inilah yang lebih kuat, dan ini yang dikuatkan oleh mayoritas ulama kita. Walau fahimu anna amra Rasul sallallahu alaihi wasallam bi fashi al-hajj ila al-umrati yadullu ala wujubi tamattu' lama adalu anhu ila ghairihi. Seandainya mereka memahami bahwasanya perintah Nabi tadi untuk merubah hajinya, ya, haji ifrad menjadi tamattu', qiran menjadi tamattu', ya, kalau seandainya itu adalah wajib, yadullu ala wujubi tamattu, seandainya ini menunjukkan tentang wajibnya tamattu, niscaya para sahabat tidak akan berpindah dari tamattu, ya, tidak akan berpindah dari tamattu. Tetapi ternyata Abu Bakar melakukan ifrad, Umar juga melakukan ifrad, Utsman juga melakukan ifrad. Berarti apa? Berarti perintah tadi merubah menjadi ifrad menjadi tamattu', demikian pula qiran, apabila tidak membawa hadyu diubah menjadi tamattu', ini bukan sesuatu yang wajib. Yang bukan sesuatu yang wajib. Wa yadullu li baqa'i hukmil qiran wal ifrat ikhbarur rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hal yang menunjukkan bahwasanya sampai sekarang yang namanya haji qiran dan ifrat itu masih boleh dilakukan dan tidak harus kita melakukan tamattu', adalah kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ihlali Isa alaihi salatu wasalam fi akhir zaman ba'da nuzulihi minas sama' bi ahadil ansaki thalathah. Perhatikan, di antara hal yang menunjukkan bahwasanya sekarang kita masih boleh melakukan qiran dan juga ifrat, karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan tentang Isa alaihi salatu wasalam, Nabi Isa, di mana beliau di akhir zaman setelah beliau turun dari langit, maka beliau akan melakukan ihlal, akan melakukan salah satu di antara tiga haji tadi. Ini kabar sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Isa nanti, dan beliau sekarang masih hidup ya di langit, dijaga oleh Allah azza wajalla, nanti apabila sudah di akhir zaman diizinkan oleh Allah SWT pada waktunya untuk turun, maka beliau akan melakukan salah satu di antara tiga haji tadi. Ya, fa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, an Handalah al-Aslami, dari Handalah al-Aslami qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yuhadditsu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Abu Hurairah bercerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal beliau mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi la yuhillanna ibnu Maryam bi fajr rawha hajjan aw mu'tamiran aw li yusanniyannahuma." Beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ini bersumpah dengan nama Allah, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh Ibnu Maryam, yaitu Isa bin Maryam, nanti akan melakukan ihram dari Fajr Rauha, ini nama sebuah tempat, hajjan, dalam keadaan ihram haji, au mu'tamiran, atau dia melakukan umrah, yaitu melakukan tamattu', atau menggabungkan keduanya. Sungguh Isa bin Maryam akan melakukan haji, baik haji saja, hajjan saja, yaitu ifrat, au mu'tamiran, atau dia umrah terlebih dahulu baru setelah itu melakukan haji, yaitu dinamakan dengan apa? Tamattu', atau menggabungkan di antara keduanya. Kalau menggabungkan berarti namanya apa tadi? Qiran. Ini diucapkan oleh Nabi SAW menunjukkan bahwasannya tiga jenis ini, yaitu qiran, ifrat, dan juga tamattu', ini masih akan terus ada sampai hari kiamat, sampai datang Isa bin Maryam. Jadi bukan hanya qiran dan ifrat ini hanya di zaman Nabi. Setelah itu seseorang tidak boleh ifrat, tidak boleh qiran. Ya, boleh melakukan tamattu', boleh melakukan qiran, boleh melakukan ifrat, tetapi yang paling afdal adalah apa? Adalah tamattu'. Yang paling afdal adalah tamattu'. Yang ke-11. Wal qarin wal mufrid idza saqa ma'ahuma hadiyan aw hamalahu fi sayyaratihima baqiya 'ala ihramihima hatta yablugha al hadyu mahillah wa huwa yawm an nahar. Orang yang melakukan qiran dan juga orang yang melakukan ifrat, apabila dia membawa hadyu, apabila dia membawa hadyu, yaitu dari negerinya membawa hadyu, atau membawanya dengan bis atau dengan kendaraan, kalau di zaman sekarang, kalau zaman dulu bersama dia naik unta, maka dibawa ya, kambingnya berjalan bersama untanya. Jadi kalau di zaman sekarang maka dengan menggunakan kendaraan, maka baqiya ala ihramihima, dia tetap dalam keadaan ihram sampai hadiyu tersebut ya datang waktunya, yaitu kapan? Pada tanggal 10 hari raya kurban. Jadi masih dia dalam keadaan ihram apabila dia membawa sembelihan dari negerinya, maka tidak boleh dia mengganti hajinya menjadi tamattu'. Tapi harus dia dalam keadaan ihram sampai tanggal 10. wa huwa alladhi fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi, dan inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam haji beliau. Wa idza lam yasuqahu aw yahmilahu fal afdhalu fi haqqihima fashu ihramihima ila umratin lima taqaddama min amrihi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Tapi seandainya dia tidak membawa hadyu atau tidak membawanya dari hadyu dari negerinya, maka yang afdal bagi orang yang qiran dan tamattu adalah mengubah ihram menjadi ihramnya menjadi umrah karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah berlalu. Wal mu'tamir idza saqa hadyan aw hamalahu fi ghairi ashuril hajj aw fi ashurihi wa lam yanwi hajjan nahara hadyahu idza atamma umratahu. Dan orang yang umrah, kata Syekh, apabila dia membawa hadyu ya di luar bulan-bulan haji. Ya, bulan haji ini adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Apabila dia umrah. Ya, umrah dan dia membawa kambing misalnya. Ya. Baik di bulan di selain bulan haji maupun di bulan haji. Walam yanwi hajjan. Dia melakukan umrah di bulan haji, misalnya di bulan Syawal dia ke Mekah melakukan umrah, tetapi tidak ada niat dalam hatinya untuk melakukan haji. Berarti hanya melakukan umrah saja. Nahara hadiyahu idza atamma umratahu. Maka orang yang demikian menyembelih hadiyunya ketika dia menyelesaikan umrah. Berarti hadiyu tidak harus disembelih ketika haji. Orang yang umrah boleh dia menyembelih apa? Hadiyu. Tapi hukumnya wajib tidak? Tidak. Ya. Jadi di sana ada hadiyu yang wajib seperti tamattu dan juga qiran, dan di sana ada hadiah yang tidak wajib. Ya, kita sekarang misalnya ingin umrah dan niatnya bukan haji, datang ke Mekah dan membawa hadiyu dan niatnya ingin disembelih di kota Mekah, maka ini dinamakan hadiyu dan diperbolehkan, dan ini adalah termasuk amal soleh. Ya, dan dia menyembelihnya kapan? Menyembelihnya setelah dia melakukan umrahnya, setelah menyempurnakan umrahnya. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam saqal hadiya fi umratil hudaybiyah wa saddahu al-musyrikuna an itmami umratihi fanahara hadiyahu fil hudaybiyah. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa hadiyu ketika umrah Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 7 Hijriah. Beliau ingin umrah bukan haji, tapi beliau membawa hadiyunya. Membawa hadiyu, membawa sembelihan dari kota Madinah. Berarti orang yang umrah boleh dia yang menyembelih hadiyu. Tetapi dihalangi oleh orang-orang musyrikin sehingga tidak bisa melaksanakan umrah beliau. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih hadiyunya di Hudaybiyah. Ya, menyembelih hadiyunya di Hudaybiyah, yaitu setelah beliau tahallul, ya setelah beliau menyukur, maka baru setelah itu beliau menyembelih hadiyunya. Wa idza ahrama bil umrati mutamatti'an wa qad saqal hadiya aw hamalahu ahrama bil hajji ma'al umrah fa kana qarinan wa baqiya ala ihramihi ila yaumin nahri. Kemudian apabila dia melakukan ihram umrah dan dia adalah mutamatti', dalam keadaan dia tamattu' dan dia membawa hadyu, maka dia melakukan ihram haji bersama umrahnya, fa kana qarinan, maka dia menjadi orang yang qiran. Jadi orang yang membawa hadyu dari sini, dia berarti hajinya apa? Hajinya harus qiran. Ya, kalau dia melakukan haji pada tahun tersebut dan membawa hadyu dari sini, berarti hajinya harus apa? Harus qiran. Wa baqiya ala ihramihi ila yaumin nahri, dan dia tetap dalam keadaan ihram sampai datang hari kurban, yaitu tanggal 10, kama dalla alaihi hadithu Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang demikian datang atau ditunjukkan di dalam hadis Aisyah, semoga Allah meridai beliau, fidzalik rawahu al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, mungkin sampai di situ dulu. Mungkin ada pertanyaan dari jemaah sekalian. Tanya yang pertama dari saudara Jejen Jailani, Bogor, Jawa Barat. Bagaimana tata cara melakukan tahallul? Bagaimana tata cara melakukan tahallul? Kalau yang dimaksud adalah mencukur, karena ada sebagian memahami tahallul berarti apa? mencukur. Padahal nanti akan kita terangkan tahallul lebih luas daripada hanya mencukur. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana cara mencukur? Ya, kita katakan cara mencukurnya bisa dua atau memilih satu di antara dua. Yang pertama adalah mencukur habis. Mencukur habis atau dinamakan dengan menggundul, tidak disisakan ya rambut di kepalanya. Dinamakan dalam bahasa Arab al-halq. Kemudian yang kedua, memendekkan rambut. Memendekkan berarti masih menyisakan ya sebagian rambutnya, ya sebagian rambutnya. Ini namanya memendekkan. Dan yang afdal atau sebelumnya, dua-duanya diperbolehkan. Baik menggundul habis maupun memendekkan, dua-duanya diperbolehkan. Tapi yang afdal adalah mencukur habis. Karena Nabi SAW mengatakan, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah orang yang mencukur habis rambutnya. Didoakan dengan apa? Dengan ampunan. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin didoakan, ya mendapatkan ampunan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Para sahabat saat itu, ada di antara mereka yang hanya memendekkan. Mendengar saudaranya yang menggundul didoakan, maka mereka mengatakan, Ya Rasulullah wal muqassirin. Ya Rasulullah, doakan juga bagi orang yang memendekkan rambutnya. Ingin doa dari Nabi SAW. Maka Nabi SAW kembali berucap dan mengatakan, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah untuk orang-orang yang menggundul. Ternyata doa yang kedua, beliau juga mendoakan ampunan bagi orang yang menggundul. Kemudian orang yang memendekkan kembali meminta kepada Nabi, Ya Rasulullah wal muqassirin. Ya Rasulullah, doakan untuk orang-orang yang memendekkan rambut. Beliau mengatakan, Allahumma ighfir lil muqassirin lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menggundul. Kemudian mereka berkata lagi, Ya Rasulullah, doakan untuk orang-orang yang memendekkan. Barulah beliau mengatakan, Ya Allah, ampunilah bagi orang-orang yang memendekkan. Berarti di sini Rasulullah SAW berdoa berapa kali? Empat kali. Tiga kali doanya untuk orang yang menggundul, satu kali untuk orang yang memendekkan. Berarti mana yang afdal? Menggundul atau memendekkan? Menggundul. Didoakan tiga kali oleh Nabi SAW, ada pun orang yang memendekkan hanya didoakan sekali oleh Nabi SAW. Berarti nanti yang afdal adalah kita menggundul. Ya, ya menggundul habis rambutnya. Taib. Kecuali dalam satu keadaan. Ya, dalam satu keadaan. Apa keadaan tersebut? Apabila jarak antara umroh kita, kalau kita melakukan tamattu, jarak antara umroh kita dengan haji kita ini terlalu pendek, terlalu dekat. Seperti orang yang datang ke Mekah 2 hari atau 3 hari sebelum tanggal 8. 2 hari, 3 hari, 4 hari sebelum tanggal 8. Berarti jarak antara umroh dengan hajinya terlalu pendek. Dalam keadaan demikian, maka yang afdal bagi dia adalah memendekkan saja. Afdal bagi dia adalah apa? Memendekkan saja supaya masih tersisa rambutnya, sehingga nanti pada tanggal 10 ketika dia ingin mencukur, ya karena hajinya, dia bisa mencukur habis, ya menggundul habis rambutnya. Jadi kalau keadaannya terlalu mepet antara umrah dengan haji, maka lebih baik dia mentaksir, yaitu memendekkan saja rambutnya. Baik, kalau kita ingin memendekkan, ya maka kita diharuskan untuk meratakan. Ya, kalau ingin memendekkan, maka diharuskan kita untuk meratakan, artinya seluruh ya kepala ini diratakan, dipendekkan. Ya, kalau dipendekkan 1 cm, 1 cm semuanya. Ya, jangan kita mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Seperti orang yang memotong bagian depan, kemudian loncat ya ke belakang, kemudian loncat ke kanan, loncat ke kiri. Ya, ini bukan yang dimaksud dengan taksir. Yang dimaksud dengan memendekkan bukan demikian, tapi memendekkan adalah meratakan semuanya. Kalau memang ingin memendekkan, jadi pendekkan semuanya. Karena dahulu Nabi SAW pernah melihat seorang anak kecil, ya, dia rambutnya sebagian dipotong, sebagian ditinggalkan. Ya, maka Nabi SAW melarangnya dan mengatakan ihliq kullahu atau qassir kullahu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya, cukur semuanya atau pendekkan semuanya. Jadi kalau mau mencukur, cukur semuanya. Kalau mau memendekkan, memendekkan semuanya. Dari sini kita tahu, ya, kekeliruan yang mungkin dilakukan oleh sebagian pemuda yang mereka memotong sebagian rambut dan meninggalkan sebagian yang lain. Ya, mengikuti gaya atau model, ya, sebagian orang yang meninggal memotong sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain, ini dinamakan qaza, ya, di dalam bahasa Arab, dan ini dilarang, ya, di dalam agama kita. Ya, petunjuk Nabi SAW adalah kalau mau dipotong, ya dipotong semuanya. Jangan sebagian dipotong, sebagian ditinggalkan. Baik. Bagaimanakah perbedaan antara nafar awal dengan nafar tsani? Nafar awal, ya, adalah seseorang meninggalkan Mina pada tanggal 12. Nafar tsani meninggalkan Mina pada tanggal 13. Ya. Jadi nanti, ya, tanggal 10, ya, kita semuanya dari Muzdalifah, ya, ada sebagian kita ke Mina melempar jamrah Aqabah, ada di antara kita yang tawaf ibadah terlebih dahulu. Yang jelas tanggal 10, ya, di sana ada melempar jumrah Aqabah, ada menyembelih hadiyum, ada mencukur rambut, ada tawaf ifadah, ada sa'i. Malam tanggal 11 semuanya harus bermalam di Mina. Malam tanggal 12 juga demikian. Ya, tanggal 12 siang, ya, barulah boleh di antara kita meninggalkan Mina, dan ini dinamakan dengan nafar awal. Ya, nafar awal tanggal 12. Setelah dia melempar tanggal 12 dan waktu melempar tanggal 11, 12, 13 adalah setelah tergelincirnya matahari atau setelah datangnya waktu zuhur. Kalau dia sudah melempar, ya, baik itu pas zuhur atau setengah jam setelah zuhur atau satu jam setelah zuhur atau jam 3 pas asar misalnya. Setelah dia melempar, maka dipersilahkan dia meninggalkan Mina dan diharuskan dia meninggalkan Mina sebelum datangnya waktu maghrib. Diharuskan dia meninggalkan Mina pada hari tersebut, tanggal 12, sebelum datangnya waktu maghrib. Ini waktunya. Kalau sampai datang waktu maghrib, sementara dia belum persiapan, padahal niatnya tadi apa? Ingin nafar awal. Dia nyantai, belum persiapan, sampai datang waktu maghrib, maka dalam keadaan demikian, dia diharuskan menyempurnakan, harus bermalam pada malam tersebut, yaitu malam tanggal 13, harus bermalam di Mina kembali dan melempar jamrah yang 3 besok siang. Karena waktunya adalah sampai apa? Sampai maghrib. Kalau sampai datang maghrib dia belum meninggalkan Mina, maka diharuskan dia menyempurnakan malamnya, ia bermalam di Mina kembali pada malam tanggal 13. Kecuali dalam satu keadaan, apabila dia sudah naik kendaraan, ternyata yang mau nafar awal ini banyak, dan ini biasanya, ya, dan terjadi kemacetan di Mina, macet sehingga, ya, mobilnya berjalan sedikit-sedikit, ya, datang waktu maghrib sementara dia masih berada di area Mina. Dalam keadaan demikian, maka tidak masalah dia meninggalkan Mina, karena dia sudah ada usaha, sudah ada usaha untuk meninggalkan Mina, cuma karena uzur, karena macet sehingga tidak bisa meninggalkan Mina sebelum maghrib. Dalam keadaan demikian, dia tidak diharuskan untuk bermalam di Mina kembali. Tapi silahkan dia meninggalkan Mina karena dia sudah berusaha. Baik, ini nafar awal. Ya, di sana ada nafar tsani, yaitu seseorang meninggalkan Mina pada tanggal 13. Bermalam kembali pada malam tanggal 13, kemudian paginya menunggu sampai zuhur. Setelah datang waktu zuhur, dia melempar kembali 3 jamrah, sughra, wusta, dan kubra. Kemudian setelah itu baru meninggalkan Mina. Dan waktu melempar adalah sampai maghrib. Waktu melemparnya pada tanggal 13 sampai kapan? Sampai maghrib. Kalau sampai datang waktu maghrib, sementara dia belum melempar 3 jamrah saat itu, maka habis waktunya untuk melempar jamrah. Dan kalau habis waktunya, berarti dia meninggalkan kewajiban. Dan orang yang meninggalkan kewajiban diharuskan untuk membayar dam. Berarti tanggal 13, waktu melemparnya dari tergelincirnya matahari, yaitu waktu zuhur sampai kapan? Sampai maghrib. Ya, ini waktu melemparnya. Baik. Setelah itu dia meninggalkan Mina. Ya, dengan demikian dia melakukan nafar tsani, dan yang afdol adalah melakukan nafar tsani. Kenapa afdol? Karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan nafar tsani. Ya, dan boleh hukumnya melakukan nafar awal. Karena Allah mengatakan, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi." Barang siapa yang bersegera dua hari yang pertama, yaitu tanggal 11 dan tanggal 12 saja, maka tidak berdosa. Dan barang siapa yang ingin menunda, yaitu sampai tanggal 13, maka tidak berdosa. Dua-duanya diperbolehkan, tapi yang afdal adalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya, yaitu melakukan nafar yang tsani. Apa perbedaan antara tahallul awal dan akhir? Tahallul awal dan juga tahallul akhir ini ada pada haji saja. Kalau umrah hanya ada satu tahallul. Apabila seseorang sudah melakukan tawaf sa'i, kemudian melakukan yang mencukur rambutnya, berarti dia sudah halal. Ya, tawaf sa'i kemudian melakukan mencukur rambutnya, berarti dia sudah halal. Dan tidak ada di sana halal yang kedua atau yang ketiga. Kalau haji, maka ada dua tahallul. Tahallul awal dengan tahallul tsani. Ada tahallul yang pertama, ada tahallul yang kedua. Yang dimaksud dengan tahallul ketika haji, ya, tahallul ketika haji ini berhubungan dengan tiga amalan. Tahallul ketika haji berhubungan dengan tiga amalan. Yang pertama adalah tawaf ifadah. Kemudian yang kedua mencukur rambut. Kemudian yang ketiga melakukan melempar atau melontar jamrah Aqabah. Pertama melontar atau melempar jamrah Aqabah, mencukur rambut, kemudian yang ketiga melakukan tawaf ifadah dan sa'i bagi orang yang berkewajiban untuk melakukan sa'i. Nah, di antara tiga amalan ini, kalau kita sudah melakukan dua, jumlahnya berapa tadi? Tiga. Kalau kita sudah melakukan dua, berarti kita dinamakan tahallul awal. Kalau melakukan tiga-tiganya, lengkap semuanya, kita dinamakan melakukan tahallul yang tsani, yang kedua. Jadi tahallul awal atau tahallul ringan, bila melakukan dua, dan dinamakan tahallul yang kedua, ya, tahallul yang berat apabila melakukan tiga-tiganya. Taib. Konsekuensinya apa tahallul awal dengan tahallul yang kedua? Tahallul awal, kalau kita sudah melakukan dua amalan tadi, berarti halal semuanya kecuali wanita. Kita tahu orang yang ihram dilarang dia potong kuku, dilarang dia potong rambut, dilarang dia memakai pakaian yang membentuk badan, dilarang dia memakai minyak wangi, ya enggak? Ya, kalau demikian, ya, dia dalam keadaan ihram, demikian keadaannya. Kalau sudah melakukan dua amalan di antara tiga amalan tadi, berarti sudah halal semuanya kecuali apa? Wanita. Berarti boleh dia memakai pakaian biasa. Kalau sudah tahallul awal, boleh memakai pakaian biasa, boleh memakai minyak wangi, boleh memotong kukunya dan seterusnya. Kecuali wanita saja tidak boleh. Ya, tidak boleh memeluknya, tidak boleh mendatangi istrinya. Kalau sudah lengkap ya tiga-tiganya, maka semuanya halal sampai istri kita sendiri. Kalau sudah dilakukan tiga perkara ini, yaitu melempar jamrah Aqabah, kemudian cukur, kemudian dia sudah tawaf ifadah, maka dia sudah halal semuanya sampai mendatangi istrinya. Taib, ada pertanyaan. Seandainya kita, ya, pada hari tersebut, ya, tadi tiga amalan, ya, seandainya kita sudah melakukan tawaf ifadah, kemudian dilanjutkan sa'i, kemudian setelah itu kita cukur, berarti tahallul awal atau tahallul tsani? Siapa yang tahu? Apa? Tahallul awal. Kalau sudah tawaf ifadah, kemudian dia mencukur, berarti sudah tahallul awal. Boleh enggak kita pakai pakaian biasa? Boleh. Kita pakai pakaian biasa, setelah kita cukur, kemudian kita pergi ke Mina, melimpar jamrah Aqabah dalam keadaan kita memakai pakaian biasa, boleh. Taib, nanti kalau dia sudah melimpar jamrah Aqabah, kemudian setelah itu mendatangi istrinya, boleh atau tidak? Boleh. Ya, karena dia berarti sudah tahallul yang akhir, yang kedua. Karena dia sudah melakukan tiga amalan tadi. ya berarti dia boleh mendatangi istrinya. Baik, makanya Nabi SAW dahulu dan urutan beliau saat itu ya ketika beliau haji wada adalah pertama ya beliau ke Mina terlebih dahulu melempar jamrah Aqabah. Setelah itu beliau mencukur rambutnya. Nah, setelah mencukur rambutnya, beliau mengganti baju. Mengganti apa? Mengganti baju dan pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Dan Aisyah menceritakan, saya mengolesi minyak wangi kepada Nabi SAW ketika beliau akan melakukan tawaf ifadah. Berarti apa? Berarti beliau sudah tahallul awal. Karena sudah melakukan melempar jamrah Aqabah. Kemudian yang kedua beliau ya sudah mencukur rambutnya sehingga beliau memakai pakaian biasa dan beliau juga memakai minyak wangi. Nah, setelah melakukan tawaf ifadah ya maka beliau berarti sudah tahallul yang kedua. Tapi berarti yang namanya tahallul itu lebih umum daripada hanya sekedar apa? Mencukur, ya enggak? Ya, tahallul awal melakukan dua amalan dari tiga amalan. Tahallul kedua ya melakukan tiga amalan seluruhnya. Berarti tahallul lebih umum daripada hanya sekedar apa? Mencukur. Ya, tahallul itu lebih umum daripada hanya sekedar mencukur. Bagaimana hukum membawa tas ketika ihram? Tidak masalah. Seseorang membawa tas ketika ihram, yang dilarang adalah memakai pakaian yang membentuk badan. Ya, seperti memakai jubah atau celana panjang atau memakai kaos atau celana dalam. Demikian pula dilarang untuk memakai sesuatu yang menutup kepalanya dan menempel dengan kepalanya seperti kopiah, ya, topi, sorban dan yang semacamnya, maka ini tidak diperbolehkan. Adapun tas, ya maka tidak masalah. Pertanyaan dari Sudrajat Bandung, hadiyu di tanah air boleh? Tidak, ya tidak boleh membayar atau menyembelih hadiyu di tanah air. Dan ini adalah perbedaan antara hadiyu dengan kurban. Kalau hadiyu harus disembelih di tanah haram kota Mekah. Harus disembelih di tanah haram kota Mekah. Jadi kota Mekah sekarang lebih luas daripada tanah haram. Perhatikan, ya. Kota Mekah lebih luas daripada tanah haram. Hadiyu hanya sah apabila disembelih di tanah haram. Makanya kalau mau menyembelih sendiri tanya dulu. Daerah kita ini yang mau kita gunakan untuk menyembelih ini tanah haram atau bukan? Mina semuanya tanah haram. Mina semuanya tanah haram. Muzdalifah juga demikian, termasuk tanah haram. Kalau Arafah termasuk tanah haram. Ya, kalau kita menyembelih hadiyunya di Muzdalifah sah atau tidak? Sah. Menyembelih hadiyunya di Mina sah atau tidak? Sah. Tapi kalau menyembelihnya di Arafah tidak sah. Ya. Jadi harus disembelih di tanah haram. Adapun kurban maka bisa disembelih di mana saja, baik di daerah kita di tanah air maupun di tanah haram, ya. Dan sebagian ulama mendahulukan ya kita menyembelih di tempat yang membutuhkan, ya, di tempat yang lebih membutuhkan. Yang kedua, niat haji khusus umroh baru haji, mungkin diperjelas kembali pertanyaannya gimana? Maksudnya tamattu. Iya, memasang niatnya bagaimana? Niat di dalam haji seperti kalau niat dalam sholat, ya dalam wudu, letaknya di dalam hati. Seseorang tergerak hatinya, dia melakukan sebuah ibadah, itulah yang dinamakan dengan niat. Apabila kita melakukan haji tamattu, berarti nanti kita umrah terlebih dahulu baru melakukan haji. Datang dari kota Madinah melewati miqat penduduk Madinah yaitu Dzulhulaifah. Ketika sampai Dzulhulaifah, ya disunahkan kita untuk melakukan sholat terlebih dahulu di sana, baik fardu maupun sunnah. Baru setelah itu kita melakukan niat. Dan disunahkan, dianjurkan niatnya di atas kendaraan. Kalau sekarang kendaraannya bis, berarti kita naik bis terlebih dahulu. Baru setelah itu memasang niat. Dan niatnya cukup di dalam hati kita. Yaitu kita masuk ya di dalam ibadah umroh. Itulah yang dinamakan dengan niat. Kemudian haji ya nanti setelah halal ya umrah kita, maka nanti pada tanggal 8 ya kembali kita memasang niat, yaitu niat ihram haji, dan caranya sama, yaitu kita niat ya di dalam hati kita ya, niat masuk di dalam ibadah ya, inilah yang dinamakan dengan ihram atau dinamakan dengan niat. Adapun ucapan kita labbaika Allahumma umrah, atau mengatakan labbaika umrah, atau mengatakan labbaika Allahumma hajjan, atau mengatakan labbaika hajjan, maka ucapan ini bukan dinamakan dengan niat, tapi ini dinamakan dengan talbiyah. Ini dinamakan dengan talbiyah, makanya diucapkan di awalnya labbaik, karena memang dia adalah talbiyah. Adapun hati tetap di mana? Adapun niat maka letaknya di dalam hati kita. Dan ucapan talbiyah hukumnya sunnah. Adapun niat di dalam hati maka ini termasuk rukun. Seandainya ada di antara kita niat di miqat melakukan umrah, kemudian dia lupa tidak mengatakan labbaikallahumma umrah, lupa, sah tidak umrahnya? Sah, karena ucapan labbaikallahumma umrah hukumnya sunnah. Adapun apa yang ada di dalam hatinya maka ini adalah rukun. Tapi kalau dibalik, dia mengatakan labbaikallahumma umrah diucapkan sama dia, tetapi tidak ada niat di dalam hatinya untuk melakukan umrah, sah atau tidak umrahnya? Tidak sah ya. Beda antara niat dengan ucapan labbaikallahumma umrah. Jadi niatnya berada di mana? Di dalam hati kita. Dan ketika niat dalam hati tersebut, kita mengucapkan talbiyah, yaitu mengatakan labbaikallahumma umrah ya, atau mengatakan labbaikallahumma hajjan bagi orang yang melakukan ibadah haji. Dan boleh fidyah fakir miskin selain hewan dan puasa. Ya, pertanyaan ini dari Sudrajat Bandung. Ya, fidyah lain lagi dengan ya dam tadi. Fidyah ini lebih umum. Ya, saya sebutkan di sini. Terkadang kesalahan seorang jamaah haji ya ada dua kemungkinan. Kesalahan jamaah haji ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama meninggalkan kewajiban. Kemungkinan yang kedua melanggar larangan. Beda atau sama ini? Meninggalkan kewajiban dengan melanggar larangan. Beda atau sama? Beda. Saya berikan contoh. Meninggalkan sholat lima waktu berarti meninggalkan kewajiban. Orang berzina melanggar larangan. Itu bedanya. Jadi orang yang melakukan jamaah haji ada dua kemungkinan kesalahannya. Kemungkinan yang pertama dia meninggalkan kewajiban, kemungkinan yang kedua dia melanggar larangan ihram. Kalau dia tidak niat dari miqat, berarti dia meninggalkan apa? Kewajiban. Kalau dia tidak niat dari miqat, berarti dia meninggalkan kewajiban. Kalau dia tidak bermalam di Muzdalifah, meninggalkan kewajiban. Kalau dia tidak melempar jamrah, meninggalkan kewajiban. Dia tidak bermalam di Mina pada malam tanggal 11, malam tanggal 12, malam tanggal 13. Dia tidak bermalam di Mina, berarti dia meninggalkan apa? Kewajiban. Dia tidak melakukan tawaf wada, meninggalkan kewajiban. Kalau dia ya melanggar larangan, di antara contohnya adalah dilarang untuk memotong kuku, kemudian dia memotong kuku. Berarti ini melanggar larangan. Dia dilarang untuk memakai pakaian yang membentuk badan, dia memakai pakaian yang membentuk badan. Berarti ini melanggar larangan ya. Kalau meninggalkan kewajiban, yang wajib bagi dia adalah membayar dam. Tidak ada pilihan yang lain. Kalau dia mampu untuk membayar dam, maka dia harus membayar dam. Tidak ada memberi makan orang miskin ya. Tidak ada berpuasa. Kalau dia mampu untuk membayar apa? Membayar dam, maka harus dia membayar dam. Tidak ada pilihan yang lain ya, kecuali dia tidak mampu ya. Sebagian ulama mengatakan dia puasa 10 hari. Baik. Kalau melanggar larangan maka diberi pilihan 3. Ya, dan inilah yang dinamakan dengan fidyah. Dinamakan dengan apa? Fidyah. Karena Allah mengatakan fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada sakit di kepalanya, ada sesuatu yang mengganggu di kepalanya sehingga dia harus mencukur rambutnya, ya, maka fa fidyatun min siyam, maka dia membayar fidyah. maka dia membayar fidyah. Allah menamakan dengan apa? Dengan fidyah. Berarti fidyah ini untuk melanggar larangan. Fidyahnya apa? Min siyamin au shadaqatin au nusuk. Satu di antara tiga perkara, silakan memilih. Pertama, min siyam, bisa berupa puasa. Dan puasa di sini puasa 3 hari. Ya, dan puasanya bisa dilakukan di mana saja, di Mekah maupun di luar Mekah. Bahkan seandainya kita mau puasa di Indonesia karena kita melakukan sebuah kesalahan, melingkarkan larangan misalnya, bisa. Atau yang kedua, au shadaqatin, atau dia bersedekah. Jadi maksud dengan sedekah di sini adalah memberi makan 6 orang miskin yang ada di kota Mekah atau di tanah haram kota Mekah. 1 orang miskin kurang lebih 1,5 kilo beras. Jadi 6 orang 9 kilo beras. Kita beli 9 kilo kemudian kita bagikan untuk 6 orang miskin. Atau yang ketiga, au nusuk, atau berupa sembelihan. Dan sembelihan di sini harus disembelih di mana? Di tanah haram kota Mekah. Inilah yang dinamakan dengan fidyah, dan di situ kita boleh memilih 1 di antara 3 perkara. Berarti seandainya misalnya ada di antara kita yang sengaja dia memakai celana dalam, ya, ketika dalam keadaan ihram, ya, berarti dia melanggar larangan atau meninggalkan kewajiban, melanggar larangan. Kemudian dia memilih puasa karena menurut dia lebih ringan daripada saya menyembelih seekor kambing harus bayar 500 riyal. Saya puasa 3 hari di kota Mekah. Boleh tidak dia memilih yang paling ringan? Boleh tidak? Boleh. Karena memang di sini dia mukhayyar, dia diberikan pilihan, silakan mau milih yang berat, mau milih yang pertengahan, mau milih yang paling ringan, silakan. Ya. Tapi ada di antara kita yang karena dia orang punya, ya, dia orang kaya dan dia orang punya, dan terpaksa dia memakai celana dalam misalnya karena udzur, karena sakit. Ya, kalau tidak memakai celana dalam khawatir najisnya kemana-mana misalnya, dia terpaksa memakai, dan dia lebih mantap ya ingin menyembelih seekor kambing di kota Mekah, silakan. Ya. Tapi kalau ada di antara kita ingin memilih yang paling ringan, ya monggo, tidak masalah. Karena memang dalam masalah ini kita diberikan keluasan. Pertanyaan dari Budi Prasetyo dari Bogor. Bagaimana dasarnya apabila kita mengikuti KBIH atau rombongan yang akan melakukan umrah berkali-kali, lebih dari 1 kali? Kita katakan ini tidak ada dasarnya. Dan ada di antara saudara kita yang mengulang-ulang umrahnya berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah berikutnya ini adalah penebus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Mereka memahami bahwasanya hadis ini dan hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya kita disunnahkan untuk mengulang-ulang umrah. Dasarnya adalah hadis ini. Ya, dasarnya adalah hadis ini, yaitu melakukan umrah kemudian melakukan umrah kembali, maka dihapus dosa di antara keduanya. Kita katakan hadisnya adalah hadis yang sahih. Dan ini adalah ucapan Rasulullah SAW, kita beriman dan kita percaya. Tetapi apa makna mengulang-ulang umrah di sini? Dan siapa orang yang paling paham tentang makna mengulang-ulang umrah di sini? Tentunya yang paling paham adalah Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, tentunya mereka yang lebih memahami tentang makna mengulang-ulang umrah di dalam hadis ini. Sekarang kita lihat prakteknya. Bagaimana Rasulullah SAW umrah. Dan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum melakukan umrah. Apakah seperti yang dipahami oleh sebagian? Ya, dalam satu bepergian, dalam satu safar mereka mengulang-ulang umrah. Hari ini mereka umrah. Kemudian besok, ya, ihram lagi ke Tan'im. Besoknya lagi ihram lagi ke Hudaybiyah. Besoknya lagi ke Ju'ranah. Sampai ada di antara mereka yang umrah sampai 5 kali, 7 kali dan seterusnya. Kita lihat bagaimana Nabi dan juga para sahabat mereka mempraktikkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Apakah benar demikian praktiknya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan sendiri ya umrah. Demikian pula para sahabat mereka juga melakukan umrah, tetapi tidak dinukil dari Rasulullah SAW dan juga para sahabat bahwasanya mereka mengulang-ulang umrah dalam satu bepergian. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan hadisnya, ketika beliau melakukan umratul qadha, pada tahun 7 Hijriah dan tinggal di kota Mekah selama 3 hari setelah umrah. Dan 3 hari tentunya sempat beliau kalau mau untuk mengulang-ulang umrahnya. Tetapi tidak diucapkan oleh Nabi SAW. Beliau tidak mengatakan seperti yang diucapkan oleh sebagian, Ustaz, mumpung kita di sini. Ya, karena belum tentu kita nanti dimudahkan untuk datang ke Mekah. Ya, atau perjalanan kita jauh. Atau kita harus keluar uang banyak kalau kita di sini lagi. Mumpung kita di sini, kita mengulang-ulang umrah. Ucapan seperti ini bisa diucapkan oleh Nabi SAW saat itu. Beliau bisa mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, mumpung kita di kota Mekah dan kita sedang diizinkan oleh orang-orang Quraisy, karena mereka diizinkan berapa hari di kota Mekah? 3 hari. Belum tentu kita tahun depan, bulan depan, 2 tahun lagi bisa diizinkan lagi ke sini. Ya, beliau tidak mengatakan mumpung kita diizinkan di sini maka mari kita mengulang-ulang umrah. Mumpung diizinkan masuk ke kota Mekah. Atau mengatakan perjalanan kita jauh dari kota Madinah. Ya, 10 hari, pulang pergi berarti 20 hari. Ini tidak diucapkan oleh Nabi SAW. Seandainya ini adalah makna dari hadis tadi, ini saya sudah beliau praktekkan SAW. Dan beliau mengatakan khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Hendaklah kalian memegang teguh sunnahku dan juga sunnah para khulafa' ar-rasyidin. Dan beliau mengatakan khudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian mengambil dariku manasik kalian. Jadi manasik haji dan umrah ngambil caranya dari Rasulullah, bukan dari yang lain. Dan Allah mengatakan ya laqad ja'akum rasulun laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik. Kalau kita ingin meniru, ya meniru siapa? Rasulullah. Ya, beliau melakukan atau tidak? Kalau tidak, ya jangan dilakukan. Ya, meskipun ya satu kamar dengan kita mungkin sudah 5 kali. Ya, tetangga kamar kita mungkin sudah 7 kali. Tapi ingat, ya dalam ibadah kita meniru siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kita meniru apa yang dilakukan oleh orang banyak. Karena nanti di hari kiamat kita akan diadab oleh Allah kalau kita menyelisih satu orang. Yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan diadab seandainya kita sesuai dengan sunnah Rasul meskipun menyelisih seluruh manusia, apakah akan diadab oleh Allah? Tidak. Yang penting kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ibadah adalah tauqifiyah, ya harus meniru langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukum melakukan tarwiyah? Hukum melakukan tarwiyah adalah sunnah. Yang dimaksud dengan tarwiyah adalah seseorang berada di Mina pada tanggal 8 dan melakukan 5 salat di sana, yaitu salat zuhur, asar, maghrib, isya dengan subuh. Jadi siangnya sampai maghrib di Mina, malamnya juga demikian, bermalam di Mina. Ini dinamakan dengan tarwiyah, dilakukan sebelum hari Arafah, tanggal 8. Dinamakan dengan tarwiyah dari kata rawa yurawi tarwiyatan. Artinya adalah memberi minum. Karena pada saat itu, yaitu pada tanggal 8, mereka menyiapkan minuman untuk para jamaah haji. Karena tanggal 8 mereka di Mina, tanggal 9, tanggal 10. Tentunya mereka perlu minuman sehingga disiapkan saat itu minuman selama beberapa hari. Sehingga dinamakan dengan tarwiyah. Dan hukumnya sunnah. Barang siapa yang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka ya silahkan dia melakukan tarwiyah. Ya, tapi barang siapa yang tidak mampu, karena mungkin karena sakit, atau yang kedua keputusan dari rombongan, dia memutuskan untuk ke Arafah langsung. Ya, dan ini biasanya jamaah reguler dari negara kita, sebagian besar yang diputuskan mereka untuk kemana? Ke Arafah langsung. Dan ini ada alasannya, ya. Kenapa pemerintah langsung membawa mereka ke Arafah? Karena dikhawatirkan apabila jamaah diarahkan semuanya ke Mina, nanti tanggal 9 paginya, ya, kerepotan untuk dibawa kemana? Ke Arafah. Karena jumlah jamaah haji kita bukan sedikit, ya. Dan mengatur mereka bukan perkara yang gampang. Nah, kalau misalnya susah mengatur mereka, membawa mereka dari Mina ke Arafah, dikhawatirkan ada di antara mereka yang tidak menemukan wukuf di Arafah. Dan orang yang tidak mendapatkan wukuf di Arafah, berarti dia tidak melakukan haji. Karena haji intinya adalah wukuf di Arafah. Kalau sampai dia tidak wukuf di Arafah, berarti tidak melakukan haji. Makanya pemerintah kita, yang mereka memberikan keputusan, ya untuk jamaah reguler, ya rata-rata dibawa langsung ke mana? Ke Arafah. Ya bukan karena, ya khusnudzan kita, bukan karena mereka mengingkari, ya sunnah yang melakukan tarwiyah, tapi karena maslahat yang lebih besar yang mereka inginkan. Ya, baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.